Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid, yang insyaAllah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Dan pada pertemuan kali ini insyaAllah ta'ala kita akan menjelaskan tiga bab sekaligus, yaitu bab yang ke-65, 66 dan bab yang terakhir yaitu 67. Kita langsung masuk pada bab yang ke-65 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ustusfi abi syai, maknanya adalah ja'alahu syafi'an lahu. Makna dari yustashfa'u billahi ala khalqihi, yang fi'il mudharinya, fi'il madinya adalah majhul, bentuknya adalah ustusfi abi syai'i. Ini maknanya adalah menjadikan Allah, yang menjadikan seseorang syafi'an lahu, sebagai perantara di dalam memberikan syafaat untuk seseorang. Maka makna dari la yustasfa'u billahi ala khalqihi, makna dari judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la yustasfa'u billahi ala khalqihi, maknanya yakni la yuj'alillaha syafi'an ala khalqihi. Janganlah Allah dijadikan sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, perantara ya di dalam memberikan syafaat atas makhluknya. Pembahasan masalah syafaat ini ada tiga istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah al-masfu'u ilaihi. Al-masfu' ilaihi adalah orang yang diminta, yang dia menjadi tujuan dari suatu permintaan terkait masalah syafaat. Atau bisa kita artikan adalah pemilik syafaat. Yang kedua adalah al-masfu' lahu. Al-masfu' lahu adalah orang yang dia mendapatkan syafaat, yang dimintakan untuk mendapatkan syafaat. Ini namanya al-masfu' lahu, yang dimintakan. Adapun yang ketiga adalah asy-syafi'u, perantara. Ya, orang yang menjadi perantara untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang dia memang mengharapkan mendapatkan syafaat. Yang dia mengharapkan kepada al-masfu'u ilaihi. Atau dengan kata lainnya adalah pemilik syafaat. Dan al-masfu'u ilaihi ini derajatnya, kedudukannya lebih tinggi daripada syafi, perantara. Al-masfu ilaihi adalah pemilik syafaat. Dan yang memiliki syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kulillahi syafaatu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Adapun syafi, perantara ini, dia kedudukannya lebih rendah dibandingkan al-masfu ilaihi. Itu orang yang menjadi seseorang yang menjadi tujuan di dalam suatu permintaan. Kalau kita di sini terkait dengan syafaat, maka terkait dengan syafaat. Adapun al-mas'ul lahu adalah orang yang dimintakan syafaat. Tatkala di sini dikatakan la yustasfa'u billahi ala khalqihi, ai maknanya adalah janganlah Allah dijadikan sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara. Ya, sebagai perantara di dalam memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Ini makna dari bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu la yustasfa'u billahi ala khalqihi, maknanya adalah janganlah Allah dijadikan sebagai syafi'an, sebagai perantara untuk memberikan syafaat kepada makhluk. Karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam Qaulul Mufid atau dalam kitab Tamhid, tatkala mereka membahas hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, dijelaskan bahwasanya innal annal istisfa'a billahi ala khalqihi tanaqqusun lillahi ta'ala. Bahwasanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang perantara di dalam memberikan syafaat kepada makhluknya, ini adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seorang menjadikan Allah sebagai syafi, sebagai perantara untuk memberikan suatu syafaat, maka hakikatnya dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ja'ala martabatallahi adana min martabatil masfu' ilaihi. Karena hakikatnya berarti dia telah menjadikan kedudukan Allah lebih rendah dari kedudukan orang yang menjadi tujuan dari suatu permintaan. Jadi tatkala kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara di dalam memberikan suatu syafaat, maka hakikatnya kita merendahkan Allah. Ya, berarti kita di sana secara tidak langsung yang mengatakan di sana itu ada zat yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari al-masfu ilaihi, ya, orang yang menjadi tujuan dari suatu permintaan terkait dengan syafaat ini kedudukannya tentu lebih tinggi dari hanya kalau hanya sekedar sebagai syafi, perantara. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Karena makna dari la yustasfa'u billahi ala khalqihi, maknanya adalah ya tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara di dalam memberikan syafaat yang di dalamnya ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya orang ini telah merendahkan, menganggap bahwasanya martabat Allah ini lebih rendah dibandingkan martabat yang lainnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sangatlah agung. Ya, tidak boleh Allah dijadikan sebagai syafi, tidak boleh Allah dijadikan sebagai perantara untuk kita mendapatkan manfaat dari seseorang, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkataan orang A'rab, ya, orang Badui yang mengatakan dengan perkataan seperti itu. Ya, sebagaimana penjelasan dalil yang kita akan jelaskan, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, berkata, ja'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, nuhikatil anfus. Wahai Rasulullah, telah binasa jiwa-jiwa. Orang-orang kehabisan tenaga. Waja'al iyalu, dan telah lapar anak dan istri. Wahalakatil amwal, telah binasa harta benda. Fastaskilana rabbaka, mintakanlah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Fa inna nastasfi'u billahi alaika. Fa inna, ini syahid dari hadis yang mulia ini, fa inna nastasfi'u billahi alaika, sesungguhnya kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Jadi Allah dijadikan sebagai perantara dan Nabi kita Muhammad dijadikan sebagai al-masfu ilaihi, sebagai tujuan suatu permintaan. Berarti orang Arab Badui ini menjadikan kedudukan Allah lebih rendah dibandingkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bika 'ala Allah. Ya, dan kami meminta kepadamu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan orang Arab Badui ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah. Ya, maha suci Allah, maha suci Allah. Fama zala yusabihu, dan senantiasa beliau bertasbih kepada Allah, hatta urifa fi wujuhi ashabihi, sampai diketahui dari wajah-wajah sahabat-sahabatnya, ya, perasaan takut karena kemarahan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, waihaka, kasihanilah dirimu. Atadri mallah, tahukah kamu siapakah Allah? Ya, tahukah kamu itu siapakah Allah? Kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Inna sya'nallahi a'zamu min dzalika. Sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih agung daripada yang demikian itu. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya Allah tidak boleh dijadikan sebagai perantara atas makhluknya, perantara atas seseorang dari makhluknya. Ya, maka karena hakikatnya berarti orang ini telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, beliau mensarah dari hadis yang mulia ini, jaa Arabi Al-A'rabi, yaitu huwa sakinul Al-Badiyah, yaitu orang, ya, seorang Arab yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di lembah-lembah, dan golibnya orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, ya, golibnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian perkataan orang Arab baru ini, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa hulik wa halakat al amwal, ini disebabkan karena tidak turunnya hujan. Ya, jadi pada saat itu adalah musim kemarau yang sangat panjang. Kemudian orang Arab ini mengatakan, fastakilana rabbaka, mintakanlah hujan kepada untuk kami kepada Rabbmu. Al-istisqa huwa talabu suqya. Al-istisqa adalah meminta hujan. Yang mana meminta hujan ini adalah merupakan sunnatun qadimatun, suatu perkara yang sunnah qadimah, yang telah berlalu, yang mana Nabi Musa alaihissalam pun pernah memintakan hujan untuk kaumnya. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah berdoa kepada Allah untuk memintakan hujan untuk kaumnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Yang namanya al-istisqa di sini adalah suatu perkara yang disyariatkan, yaitu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan di sini Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya Nabi mengabulkan apa yang mereka minta. Ya, terkadang Nabi berdoa dalam keadaan beliau duduk di antara para sahabatnya. Terkadang beliau berdoa tatkala khutbah Jumat, dan terkadang beliau pergi menuju musala, ya, di tengah-tengah padang pasir, kemudian sholat bersama manusia, itu dengan sholat istisqa, kemudian beliau berkhutbah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para manusia mereka mendatangi Khulafa Rasidin. Ya, yaitu tatkala mereka mendatangi Umar bin Khattab, dan Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaum muslimin, ya, mereka meminta kepada ulama-ulama mereka, kepada ulil amri mereka dari orang-orang yang saleh, agar mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan hujan. Yang intinya bahwasanya meminta menjadikan seseorang sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ini adalah merupakan sunnah yang telah tetap. Ya, yaitu meminta kepada orang yang dia masih hidup. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab, tatkala para manusia, ya, pada zaman Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memintanya kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ibnu Abbas, ya. Dan mereka tidaklah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka memahami, mengetahui bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia, tidak dapat memberikan manfaat, ya. Padahal jarak antara diri mereka dengan Rasulullah, dengan kuburannya Rasulullah itu sangatlah dekat. Ya, tapi kenapa mereka itu tidak pergi ke kuburan Rasulullah meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa mereka tidak melakukan demikian itu? Karena mereka mengetahui yang bahwasanya demikian itu adalah suatu perkara yang tidak boleh, bahkan merupakan termasuk dari kesyirikan. Oleh karena itulah mereka minta kepada Umar, dan Umar meminta kepada Abbas, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, akan tetapi orang Arab Badui ini tidak mencukupkan, ya, tidak mencukupkan meminta kepada Rasulullah agar beliau berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Akan tetapi orang Arab baru ini malah mengatakan, fa innana nustasfa'u billahi alaika. Dan ini adalah merupakan kalimat yang sangat mungkar. Karena orang ini berarti telah menjadikan Allah sebagai syafi'an inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perantara di dalam memberikan syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syafi' dan syafi' ini derajatnya lebih rendah dari al-masfu indahu. Lebih rendah derajatnya dari orang yang dijadikan tujuan di dalam meminta masalah syafaat. Dan ini adalah merupakan perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan Arab Badui ini, wa nustasfa'u bika 'alallah, ini bukanlah merupakan kemungkaran. Karena Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya, tatkala mereka mengatakan, dan kami menjadikan kamu sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkataan ini tidaklah mengandung kemungkaran, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang berdoa dengan doa yang seperti ini, tapi Rasulullah sudah meninggal dunia, maka ini termasuk dari kemungkaran yang dilarang. Namun tatkala Rasulullah masih hidup, tidaklah termasuk dari kemungkaran. Tatkala Rasulullah mendengar perkataan orang Arab Badui ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala atas kejahilan orang Arab ini. Dengan mengatakan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dan ini adalah merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengingkari sesuatu, ya, maka beliau bertasbih. Atau tatkala beliau merasa kagum atas sesuatu, biasanya beliau bertasbih atau bertakbir. Kemudian perkataan perawi di sini, hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi, sampai diketahui yang demikian itu dari wajahnya para sahabat. Tatkala Rasulullah terpengaruh dari perkataan orang Arab Badui ini dan marah, ya, maka para sahabat pun marah karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka terpengaruh atas terpengaruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingkari perkataan orang Arab Badui ini dan marah, maka para sahabat pun merasa marah karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan waihaka. Waihak dijelaskan di sini adalah kalimat yang biasanya digunakan sebagai celaan atau terkadang digunakan sebagai kasih sayang terkadang. Tapi biasanya diartikan di sini kasihanilah dirimu. Atadrimallah, tahukah engkau, ya, siapakah Allah subhanahu wa ta'ala? Perkataan Rasulullah atadrimallah ini adalah sebagai bentuk pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Arab Badui ini dan penjelasan akan kejahilan orang Arab Badui ini terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau mengatakan, inna sya'nallahi a'zham min dhalika. Sesungguhnya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung dibandingkan yang demikian itu. Innahu la yustasau billah ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidak boleh Allah itu dijadikan sebagai syafi', sebagai perantara atas hambanya dari makhluknya. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari yang demikian itu dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang Arab Badui tersebut barulah dia mengerti, ya, apa yang wajib dia lakukan dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan di sini beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, di dalam hadis ini dalil akan disyariatkannya al-istisqa, ya, meminta hujan, ya, inda ta'akhuri al-matar, ya, tatkala hujan tidak turun-turun. Dan ini adalah merupakan sunnah yang telah thabit. Ya, dan memintanya adalah kepada orang saleh yang masih hidup dan hadir, agar orang saleh tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin. Adapun kepada orang yang sudah meninggal, maka ini tidaklah boleh. Dan ini adalah termasuk dari kesyirikan yang akbar. Kemudian yang kedua, di dalam hadis tersebut, ya, dalil akan wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Jika kita mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan kita, maka kita ingkari. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, kalau tidak mampu maka dengan hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau langsung mengingkari orang Arab Badui ini dan tidak tinggal diam tatkala melihat kemungkaran. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini, dalil akan haramnya menjadikan Allah sebagai syafi, sebagai perantara atas seseorang dari makhluk-makhluknya. Dan ini adalah merupakan bentuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya, di dalam hadis ini dalil atas bolehnya meminta doa dan meminta hujan agar dan meminta orang ini agar berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada orang yang hidup. Ya, hukumnya adalah boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari tatkala orang Arab Badui ini mengatakan ya wa nustasfa'u bika 'ala Allah. Ya, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diingkari adalah yustasfa'u billahi 'ala ahadin. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah disyariatkannya mengajari orang-orang yang jahil. Kemudian faedah yang terakhir, disyariatkannya bertasbih dan bertakbir tatkala terjadinya suatu kemungkaran atau sesuatu yang mengagumkan diri kita, disyariatkan bagi kita untuk bertasbih atau bertakbir. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Bab yang ke-66. Tubabu ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wasaddihi turuqas syirki. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap sisi-sisi tauhid dan penutupan beliau terhadap jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesirikan. Dijelaskan oleh pensyarah ya, bahwasanya bab ini serupa dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-22 yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babu maja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila sirki. Yang jadi pertanyaan, famal farku bainal babaini? Apa sih perbedaan antara dua bab ini? Kalau antum lihat bab yang ke-22 ya, dari kitab Tauhid ini, ya semisal dengan bab ini yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab pada bab yang kedua adalah babu maja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila sirki. Ya, kemudian kalau pada bab ini adalah babu maja'a fi himayatin Nabi himat tauhidi wa saddihi turuqas sirki. Apa sih perbedaan dari dua bab ini? Dijelaskan bahwasanya perbedaan di antara kedua bab ini bahwa yang dimaksud dengan janabat tauhid pada bab ke-22 ya, dari perkataan Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babu maja fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Janaba kalau dalam bab ini adalah himat tauhid ya. Di sana beliau menjelaskan ada perbedaan antara janabat tauhid dengan himat tauhid. Adapun makna dari janabat tauhid ai maknanya adalah janibut tauhid, sisi-sisi tauhid yang dia adalah merupakan bagian, masih bagian dari tauhid. Ibaratnya tauhid itu adalah sebuah lingkaran, maka makna dari janab atau janib dia masih berada dalam lingkaran tauhid. Penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid itu sendiri. Ya, penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hima adalah maknanya adalah ma haula syai, sesuatu yang berada di sekitar sesuatu tersebut. Ya, dia bukan bagian dari tauhid, tapi dia berada dalam sekitarnya. Ya. Hal maka di sini dijelaskan di dalam bab yang ke-22, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan beliau menginginkan pada bab yang ke-22 ingin menjelaskan akan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tauhidi nafsihi. Penjagaan Rasulullah terhadap tauhid secara zatnya. Ya, dari kesirikan-kesirikan yang terjadi di dalamnya. Adapun pada bab ini, bab yang ke-66, beliau menginginkan, ya, Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab menginginkan menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga mahaula tauhid, sesuatu yang berada di dalam sekitar tauhid. Setelah menjaga tauhidnya, tatkala Rasulullah SAW menjaga tauhid, agar tauhid tersebut tetap terjaga, maka Rasulullah pun menjaga sesuatu yang dia sekitar tauhid. Tidak ada sebenarnya hubungannya dengan tauhid secara langsung, ya, tapi ini sangat berpengaruh dengan tauhid seseorang. Yang ini pun dijaga oleh Rasulullah SAW. Kalau pada bab sebelumnya, bab yang ke-22, kalau kita lihat dari bentuk penjagaan Rasulullah terhadap tauhid, beliau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kesirikan-kesirikan. Dari kesirikan yang asgar, yang bisa menyeret seseorang ke dalam kesirikan yang akbar. Adapun yang dibawakan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, sesuatu perkara yang sebenarnya adalah perkara yang tidak bukan termasuk dari kesirikan. Akan tetapi beliau cegah seseorang untuk melakukannya, untuk menjaga tauhid benar-benar terjaga. Oleh karena itu dikatakan di sini, hal ini menunjukkan inayah at-tamah, ya, inayah perhatian yang sangat sempurna terhadap perhatian yang sangat sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kedudukan tauhid. Ya, tatkala Rasulullah sudah menjaga sisi-sisi tauhid, ya, melarang manusia untuk melakukan kesyirikan baik yang akbar maupun yang asghar, maka beliau pun melarang, ya, sesuatu yang dia bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan yang asghar maupun yang akbar. Yang hukum asalnya ini adalah suatu perkara yang mubah. Hukum asalnya sebagaimana tadi kita jelaskan insyaallah taala dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian perkataan muallif wasaddihi turuqa syirki, at-turuq yang merupakan jama' dari at-tariq, maknanya adalah al-asya'u allati tusilu ila syai', segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menutup wasilah-wasilah, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa ilam takun hiya minasyirki, walaupun sebab tersebut itu asalnya ini bukan termasuk dari kesyirikan, akan tetapi karena sesuatu tersebut ini dikhawatirkan bisa menyampaikan kepada kesyirikan, maka Rasulullah tutup. Ya, tatkala sesuatu tersebut itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya ihtibatan litauhid, dalam rangka membentengi tauhid. Maka di sini dikatakan faqad yakunu syai'u mubah, ya, terkadang sesuatu yang mubah secara zatnya, akan tetapi apabila sesuatu yang mubah tersebut bisa mengantarkan kepada keharaman, maka sesuatu yang mubah tersebut pun hukumnya bisa menjadi haram. Li'anal wasail laha hukmul ghayah, karena namanya wasail, wasilah-wasilah itu dia itu memiliki hukum seperti tujuan. Segala sesuatu perkara yang hukum asalnya mubah, akan tetapi kalau perkara yang mubah ini bisa mengantarkan kepada suatu perkara yang haram, maka ini hukumnya menjadi haram. Maka segala sesuatu, ya, yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram, lebih-lebih lagi sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mengandung kesyirikan, maka syariat pun melarang dari perbuatan tersebut dan mengharamkannya. Kita bawakan, kita jelaskan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dalil an Abdullah ibni Sakhir radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Sakhir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, intolaktu fi wafdi bani Amir ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya berangkat, ya, bersama dengan kaum saya, ya, sebagai utusan atau delegasi dari kaum Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kemudian kami berkata, tatkala kami sudah sampai kepada Rasulullah, maka kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Mendengar, ya, mereka mengatakan perkataan seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala, as-sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mereka pun berkata, kuna, kami pun berkata, wa afdaluna fadlan, dan andalah manusia yang paling sempurna, yang paling utama di antara kami, wa azamuna taulan, dan yang paling agung kebaikannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum." Katakanlah seperti perkataan kalian yang biasa atau sebagian dari perkataan kalian. Ya, sifatilah saya seperti sifat yang telah Allah sifatkan bagi diri saya. Wala yastajriyannakum syaitan. Ya, janganlah syaitan itu menggelincirkan kalian, menarik kalian kepada jurang keharaman. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, Abdullah bin Sakhir ini, nama aslinya adalah Abdullah bin Ka'ab bin Amir ibn Sakhir Al-Amiri. Al-Amiri ini nisbat kepada Bani Amir. Itu kabilah yang ma'ruf dari kabilah-kabilah Arab. Perkataan beliau, yaitu perkataan Abdullah bin Amir ini, bin Ka'ab bin Amir, yaitu intalaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi pada Amul Wukud, ya, tahun-tahun delegasi atau pengutusan, itu pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuka kota Mekah pada tahun yang ke-8 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kabilah-kabilah orang-orang Arab yang mereka mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan, mengumumkan keislaman mereka. Sehingga pada tahun tersebut dinamakan dengan Tamun Wufudi, yaitu tahun-tahun pengutusan. Kemudian mereka ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Dan ini adalah merupakan adat kebiasaannya orang-orang Arab. Jika mereka datang kepada orang-orang yang besar atau raja dari raja-raja, ya, mereka biasanya memuji raja tersebut dengan lafaz-lafaz. Dan mereka menyangka bahwasanya Rasulullah juga demikian. Ya, sehingga mereka tatkala datang kepada Rasulullah, mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan anta sayyiduna. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pujian orang tersebut, maka Rasulullah bersabda, "As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala." As-sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sayyid ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menutup pintu-pintu gulu terkait dengan haknya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mengatakan kepada Rasulullah, "As-sayyidullah, As-Sayyidullah, As-Sayyid adalah Allah As-Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala." Ini tujuannya adalah agar mereka meninggalkan perkataan tersebut. Di sini kemudian beliau menjelaskan makna dari As-Sayyid. As-Sayyid yutlaku wa yuradu bihi al-Malik. As-Sayyid jika dimutlakan, maka dimaksudkan di sini adalah al-Malik, pemilik. Kama yuqalu li malikil abdi, ya, sebagaimana dikatakan kepada sang pemilik budak, ya, seorang yang memiliki budak dinamakan dengan sayyidun, tuan, li'annahu yamlikuhu, karena orang tersebut telah memilikinya. Fallahu ta'ala huwa sayyid, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sayyid, bimana ana huwal malikul mutlak, yang mana maknanya bahwasanya Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta ini, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, mengatur alam semesta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-Malikul Mutlak, as-Sayyidul Mutlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menutup pujian ini karena takut mereka berbuat gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Kemudian di sini beliau membawakan, ya, sebagaimana para sahabat, ya, tatkala mereka diganggu dengan orang munafik, ya, seorang munafik dari orang-orang munafik, maka mereka mengatakan, "Kunu bina nastagithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Mari kita berdiri. Kita pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mendengar perkataan para sahabat ingin beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah." Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepada saya. Sesungguhnya istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi ini ingin menutup pintu-pintu gulu. Sementara kita ketahui yang namanya istighosah ini termasuk dari doa. Kalau kita beristighosah kepada makhluk yang dia hadir, hidup dan mampu, hukumnya apa? Boleh. Sebenarnya ini perkara tatkala para sahabat meminta istighosah kepada Rasulullah atas gangguan seorang munafik, Rasulullah mampu. Pada saat itu Rasulullah masih hidup. Secara hukum asalnya adalah jais, boleh. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat. Karena yang seperti ini dikhawatirkan nanti mereka akan gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersifat dan ini adalah untuk menutup pintu-pintu dari pintu-pintu kesyirikan. Oleh karena itu Rasul mengatakan innahu la yustaghathu bi wa innam yustaghathu billah. Secara hukum asalnya istighosah kepada makhluk yang dia hadir, mampu dan masih hidup, ini hukum asalnya adalah boleh. Tapi di sini Rasulullah melarangnya. Karena khawatir mereka ini bersandar menyandarkan hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sabda Rasulullah kepada para sahabat, la tudruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun fakulu Abdullah wa rasuluh. Ya, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memuji beliau dengan pujian yang gulu, karena beliau khawatir umatnya ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, seseorang yang berlebih-lebihan di dalam memuji, apalagi memuji orang di depan dirinya, kita puji orang tersebut. Dijelaskan di sini ada dua bentuk kerusakan. Berlebih-lebihan di dalam memuji seseorang. Ada dua tinjauan. Yang pertama, al-madih nafsihi. Tinjauan dari orang yang memujinya. Dan ditinjau dari orang yang dipuji. Tatkala seorang berlebih-lebihan di dalam memuji seseorang, orang lain. Ini ada dua bentuk kerusakan, baik terkait dengan al-madih, orang yang memuji, atau al-mamduh, orang yang dipuji. Adapun terkait dengan orang yang memuji, dikhawatirkan dia gulu terhadap orang yang dia puji. Sampai nanti dikhawatirkan dia beribadah kepada orang yang dia puji tersebut. Adapun dari sisi mamduhnya, orang yang dipuji, terkadang orang yang dipuji kalau dia memuji di hadapan orang tersebut, dikhawatirkan nanti ada perasaan bangga diri ujub. Perasaan ujub, bangga diri. Tatkala dia melihat pada dirinya memiliki kedudukan yang tinggi, orang-orang memujinya di depan wajahnya, maka ini adalah merupakan kebinasaan bagi orang tersebut. Kalau nanti muncul sifat ujub bagi dirinya, maka akan merusak amalan-amalan ibadah yang dia lakukan. Karena di sini dijelaskan li andal insan, karena sesungguhnya manusia apabila dia merasa bangga dengan amal-amalnya, dia merasa ujub dengan kesolehannya, maka yang demikian itu bisa mengakibatkan rusaknya amalan yang dia lakukan. Tatkala kita memuji seseorang, misalnya ada orang masya Allah, dia dakwahnya diterima di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita puji orang ini di depan wajahnya, maka dikhawatirkan dia nanti merasa apa? Merasa bangga dengan amalnya. Oh, saya. Kalau bukan saya mungkin enggak bisa yang seperti ini. Ini kerusakan tatkala kita memuji seseorang. Sementara wajib bagi seorang manusia ini untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, dan dia harus meyakini tidaklah mungkin dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita dapat menegakkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu bi qaulikum," yakni al-qaula al-mu al-mu'tadu ma'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu katakanlah seperti perkataan-perkataan kalian yang biasa, yang wajar. Ya, tatkala orang-orang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabiullah. Ini adalah perkataan yang wajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya tidak ada unsur ghulu. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabiullah. Kemudian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yastajriyannakum syaitan. Ai maknanya janganlah ya syaitan menjadikan kalian jarian lahu. Jarian ai maknanya adalah ar-rasul, utusan. Jadi makna dari la wala yastajriyannakum syaitan ai maknanya adalah la takunu rusulan lisyaitan yursilukum ilan nasi bil ghawaya wal madihi al kadhib. Janganlah kalian menjadi utusan bagi syaitan. Yang syaitan mengutus kalian kepada manusia untuk menyesatkan mereka, untuk menyesatkan manusia. Tatkala kalian memuji ya dengan pujian yang melampaui batas, dikhawatirkan nanti manusia akan mengikuti kalian sehingga hakikatnya kalian adalah sebagai utusan syaitan untuk menyesatkan mereka. Maka janganlah kalian menjadi utusan-utusan syaitan. Ini makna dari sabda Rasulullah wala yastajriyannakum syaitan. Kemudian faedah hadis yang dapat kita ambil di sini, yang pertama adalah tahdzir, peringatan yang sangat keras ya dari gulu di dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mensifati beliau dengan sifat yang Allah telah berikan kepada diri beliau, yaitu sifat ubudiyah dan sifat risalah, yaitu Abdullah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini, larangan mensifati Rasulullah dengan Sayyid. Larangan dalam hadis ini, larangan mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat as-sayyid. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza fihi iskalun inda ahli ilmi. Akan tetapi hal ini terjadi sebuah iskal, ada kerancuan di sisi ahlul ilmi. Ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengatakan anta sayyid. Kemudian beliau mengatakan as-sayyidu Allah. Akan tetapi dalam hadis yang lainnya, dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah memutlakkan kata sayyid, mensifati sayyid atas dirinya dan juga atas orang lain. Ya, sebagaimana yang telah sah, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ana sayyidu walidil adam wala faqar. Saya adalah sayyidnya anak Adam dan saya tidak sombong. Ya, di sini Rasul mengatakan ana sayyid waladil adam wala faqar. Sementara hadis yang kita bawakan di sini, yang dibawakan oleh Syekh bin Abdul Wahab, Rasulullah melarang seseorang mengatakan anta sayyiduna. Sementara dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah pernah mensifati dirinya, bahkan mensifati orang lain dengan sifat sayyid. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Saya ini adalah sayyidnya anak Adam dan saya tidaklah sombong. Wa qala fil Hasan ibni Ali. Dan Rasulullah juga pernah berkata tentang Hasan, ya, inna bani hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifataini. Dan Allah akan mendamaikan dua kelompok yang besar dari kaum muslimin dengan perantara anakku ini. Maksudnya adalah Hasan. Wa qala, kemudian Rasul juga berkata, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua sayyid dari pemuda ahlu surga. Bagaimana dengan hadis-hadis yang seperti ini? Maka para ulama di sini, ya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka berselisih. Di sana ada tiga pendapat. Yang pertama, pendapat ulama yang pertama adalah tahrimu itlaqi lafdz sayyid. Haram secara mutlak lafadz sayyid atas makhluk. Tidak boleh ya kita mensifati sayyid kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram secara mutlak. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Dan mereka menjawab hadis-hadis yang menyelisihi hal demikian itu, ya bahwasanya hadis-hadis ya yang kita bacakan tadi, Anas Said Waladi Adam, dan hadis-hadis yang semisalnya ini adalah hadis-hadis yang telah berlalu, yang ini dimansuk dengan hadis yang akhir. Karena ini terjadi pada apa? Pada tahun ke-9 Hijriah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis yang terakhir. Hadis-hadis yang disebutkan tadi Rasul itu awal-awal. Ya, sehingga menurut Imam Malik, hadis-hadis yang terlalu itu telah dihapus dengan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala Rasul mengatakan as-sayyidu Allah. Ini kalau dilihat dari turunnya dari hadis-hadis ini, lebih as-sayyidu Allah ini lebih terakhir dari hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan. Jadi pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik, ucapan Said ini adalah bagi makhluk adalah haram secara mutlak. Adapun hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi itu dihapus dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, itu Kitab Tauhid. Kemudian yang kedua, kebalikan dari yang pertama, yaitu boleh secara mutlak mensifati makhluk dengan sifat as-sayyid, beramal dengan hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan. Dan mereka membawa dari hadis-hadis, dari hadis yang melarang, ya, dibawa bahwasanya ini hanya sekedar karohah, makruh. Jadi larangan di sini adalah larangan hanya sekedar makruh. Ya, secara mutlak boleh kita menisbatkan, mensifati makhluk dengan as-sayyid. Adapun hadis yang melarangnya di sini adalah dibawa kepada larangan yang makruh. Kemudian yang ketiga adalah jawaz, al-jawaz mutlak bila karoha. Boleh secara mutlak tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Kecuali illa idza khifa minal gulu. Kecuali dikhawatirkan terjadinya gulu, dikhawatirkan di dalamnya ada unsur gulu. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam Kitab Tauhidnya ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang utusan tersebut mengatakan anta sayyiduna, karena Rasulullah khawatir mereka itu gulu terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikhawatirkan ucapan Said ini, tatkala kita mensifati Said kepada seseorang, dikhawatirkan terjadinya sifat gulu, maka yang demikian itu dilarang. Tapi kalau tidak, maka boleh secara mutlak dan tidak makruh. Amma idza lam yukhaf alaihi minal gulu fala ba'sa. Ya. Adapun jika tidak dikhawatirkan atasnya terjadi gulu, maka tidak mengapa. Ini mengamalkan hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan wa hunaka qaulun rabi'un, dan di sana ada pendapat yang keempat yang Syaikh Shalih Al-Fauzan ini pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan ini pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan yaitu annahu la yajuzu itlaq as-sayd ala saksi fi khudurihi wa muwajahatihi wa yajuzu itlaquhu alaihi wa huwa ghaib. Ini pendapat yang keempat, ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu ucapan Said ini tidak boleh secara mutlak tatkala orang tersebut hadir dan kita ucapkan di hadapannya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah yang telah tadi kita bacakan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Rasulullah mengingkarinya. Dan boleh secara mutlak jika orang yang kita sifati Said ini gaib. Dia tidak hadir. Inilah pendapat yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Kita masuk langsung pada bab yang terakhir dari bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab yang ke-67. Al-babu as-sabi wasitun, bab yang ke-67. Itu babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Makna dari bab ini, babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala, ay babu ma ja'a fi makna hadhil ayah al-karimah min al-ahadis wal athar. Bab apa-apa yang telah datang dari makna ayat yang mulia ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 67, dari hadis-hadis dan atsar-atsar. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Mulakhas karya Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, ya bahwasanya mu'alif yang menginginkan menutup kitabnya dengan bab ini yang di dalamnya berisi mencakup nas-nas yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan para makhluk terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan kerdilnya makhluk, yang hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang maha agung, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan dalil dari surat Az-Zumar ayat 67. Ya Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, yaitu setiap orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Di antaranya yang pertama yang beliau contohkan adalah al-jahiduna al-mu'attiluna alladzina yanfauna wujudallahi ta'ala wahum ad-dahriyah. Maksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang dahriyah atau orang-orang komunis, orang-orang ateis, yang mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahru. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan kami, ya di dunia kami hidup dan kami mati, kami mati dan kami hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Maka mereka, orang-orang komunis, orang-orang ateis, adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian yang kedua yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini, wa kadzalika al-musyrikuna alladziina aqarru anna al-khaliqa war-razzaq wal-muhyi al-mudabbir huwallahu ta'ala. Dan masuk ke dalam ayat ini adalah orang-orang musyrikin yang mereka menetapkan bahwasanya yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rizki, yang mematikan dan menghidupkan, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menyelisihi Allah di dalam tauhid ibadah. Ya, mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini pun masuk ke dalam kandungan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wa kadzalika, dan yang ketiga demikian pula, ya, orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan adalah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, atau telah Rasulullah tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. dari orang-orang yang mentakwil dari makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Demikian pula kata beliau, termasuk dari orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan adalah orang-orang yang mereka mengingkari takdir dari qadariyah, ya dari orang-orang qadariyah dan juga orang-orang jabariyah, baik dari qadariyah maupun dari jabariyah. Dan juga yang terakhir, termasuk dari orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan adalah orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan keharaman, yang dia melakukan apa-apa yang Allah haramkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan dari ketaatan-ketaatan, maka mereka juga termasuk dari orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Falhasil kata beliau, intinya bahwasanya bab ini adalah bab yang sangat luas, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri," dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ayat yang mulia ini mencakup setiap orang yang menyelisihi di dalam perkara akidah, di dalam masalah perkara hukum, ya, dan menyelisihi syariat-syariat yang Allah bawa melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri," dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, "wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah," sementara bumi seluruhnya Allah genggam pada hari kiamat, "was samawati matwiyatun biyamini," dan langit Allah lipat dengan tangan kanannya, "subhanallah subhanahu wa ta'ala amma yusrikun," maha suci dia yang maha tinggi atas apa-apa yang mereka persekutukan. Ayat yang mulia ini ditafsirkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak dan athar-athar yang dibawakan oleh mu'alif. Kita bawakan beberapa hadis dan beberapa athar. Yang pertama adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam," datang seorang habrun, yaitu pendeta dari orang-orang Yahudi, dari orang Yahudi, minal ahbar, dari pendeta-pendeta Yahudi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian pendeta ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu," sesungguhnya kami mendapatkan, maksudnya ay fit Taurat, kami mendapatkan di dalam kitab Taurat, "annallaha yaj'alus samawati ala isba," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit-langit di atas satu jarinya, wal ardina ala isba," dan bumi-bumi di atas satu jarinya, "wasajara ala isba," dan pohon-pohon di atas satu jarinya, "wasthara ala isba," dan tanah di atas satu jarinya, "wasairal khalqi ala isba," dan seluruh makhluk di atas satu jarinya. Jadi ada orang Arab, ada pendeta dari pendeta Yahudi, dia mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami dapatkan," maksudnya di dalam kitab Taurat, bahwasanya Allah telah meletakkan langit di atas satu jarinya, kemudian bumi di atas satu jarinya, pohon di atas satu jarinya, tanah di atas satu jarinya, dan seluruh makhluk di atas satu jarinya. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, "Anal Malik," saya adalah penguasa. Maka mendengar perkataan pendeta dari Yahudi ini, fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "hatta badat nawajidhuhu," sampai nampak gigi-giginya, tasdikan, ya, kenapa? Membenarkan liqali al-habri, karena membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawman qiyamah," rawahu Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, "wal jibalu wasajaru ala isba," dan gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jarinya, "wal ma'u wasthara ala isba," dan air dan atana di atas satu jarinya, wasairal khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di atas satu jarinya. Thumma yahuzuhunna, kemudian Allah goncangkan semuanya itu. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, anal malik, anal malik. Saya adalah penguasa, saya adalah penguasa. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar secara marfu, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menggulung langit-langit pada hari kiamat. Thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Thumma yakul. Kemudian Allah berkata, anal malik. Saya adalah penguasa. Ainal jabbarun. Manakah orang-orang yang berbuat sombong? Ainal jabbarun. Manakah orang-orang yang dia congkak? Yang dia berbuat zalim? Ainal mutakabbirun. Manakah orang-orang yang sombong? Thumma yatwi al-ardina sab'a. Kemudian Allah juga menggulung bumi yang tujuh. Thumma ya'khuduhu nabi simalihi. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kirinya. Thumma yakulu. Kemudian Allah mengatakan, ainal jabbarun, ainal mutakabbir. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, mas-samawatu sab'u wal-arduna sab'u fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi, fi kafir rahman, yang berada di telapak tangan ar-Rahman itu Allah, kecuali illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Kecuali seperti biji sawi yang berada di salah satu tangan di antara tangan kalian. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat menggenggam langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, ya maka Ibnu Abbas mengibaratkan seperti kita menggenggam biji sawi. Ya, Masya Allah, ini menunjukkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kerdilnya manusia. Kita dibandingkan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh tidak ada apa-apanya. Bagaimana kalau kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidak layak bagi kita untuk memiliki sifat yang sombong. Maka di sini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan faedah ayat dan hadis dan dari beberapa riwayat, di antaranya yang pertama menjelaskan akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kerdilnya makhluk, ya. Kalau ditinjau dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya makhluk itu adalah sesuatu yang sangat kecil, ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang dia melakukan kesyirikan, maka hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian yang ketiga, menetapkan dua tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan jari jemari bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tangan Allah kanan dan kiri. Dan Allah juga memiliki al-kaf, ya, telapak tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala mayaliku bihi. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita bayangkan, ya, tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Kewajiban kita adalah menetapkannya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya. Kemudian tidak menolaknya dan tidak mentakhifnya, kemudian mentasbihnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya ilmu-ilmu yang mulia yang seperti ini ternyata telah ada pula penjelasannya di dalam kitab Taurat. Ya, tatkala orang-orang Yahudi ini mengatakan, ya, inna najidu, sesungguhnya kami mendapatkan, ya, ini maksudnya adalah di dalam kitab Taurat. Ya, dan Rasulullah SAW, ya, tidak mengingkari perkataan orang tersebut. Ya. Kemudian yang kelima adalah bersendirinya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kekuasaannya, ya, dan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala menguasai alam semesta ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan selesai sudah penjelasan kita membahas kitab Tauhid. Bukan berarti setelah itu sudah tidak belajar lagi, sudah khatam, oh berarti sudah orang yang paling bertauhid. Ya, karena hakikatnya orang yang benar-benar orang yang dia dapat merealisasikan tauhid, mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara cirinya adalah dia selalu merasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Manusia yang paling bertauhid itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan orang-orang yang dia benar-benar takut terjerumus ke dalam kesyirikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, ya, maka akan berbuah beberapa buah, di antaranya dia senantiasa mempelajari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, hatta la yaqa fihi, sampai dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita akan selamat, tidak akan melakukan kesyirikan, ya, sampai ajal menjemput kita. Selama nafas masih ada pada diri kita, ada kemungkinan besar kita melakukan kesyirikan. Sehingga kita belajar masalah seperti ini sampai ajal kita menjemput. Kemudian di antara ciri orang yang takut dari kesyirikan adalah senantiasa mempelajari tauhid dengan berbagai macam jenisnya, hatta yakuma fi qalbihi al-khawfu minasyirki, sampai tegak di dalam hati kita ini takut dari kesyirikan. Karena dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya barometer kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang itu diukur dari seberapa jauh dia takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Semakin seseorang dia sempurna di dalam tauhidnya, maka dia akan semakin takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka apabila di dalam hati kita ini sedikit, ya, rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan, hal ini menunjukkan berarti pemahaman kita terkait masalah tauhid ini belum sempurna. Sehingga kita butuh belajar hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti untuk semesternya dari babu maja'a fillau, ya, dari babu maja'a fillau sampai terakhir yang kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.